نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبات علينا من حمال. Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini tentang hak suami atas istri ya, atau bahasa lainnya kewajiban istri terhadap suami. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat untuk bergabung dan bertanya kepada Buya langsung, baik melalui via telepon, via WhatsApp atau Facebook ya. Maka kami buka kesempatan Anda. Baik, kita angkat telepon pertama yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mungkin volume radio bisa dikecilkan supaya ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa, gimana? Hamba Allah, Umi. Hamba Allah, baik, silakan. Ya, biasa yang istrinya suka ketemu dulu, Umi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Umi. Ini mau tanya, Umi. Saya kasih sayang sama istri, apa yang dianjurkan Buya. Nah, cuma istri ini kalau bersolat itu nggak pernah, Bumi. Kalau misalnya buat suami tuh, kalau buat jalan-jalan ke apa, ke majelis ya, dan ya suka. Kalau buat suami enggak, nanti tapi saya ikhlas aja, Bumi, kalau udah sifatnya lah itu. Nah, itu bagaimana, Bumi? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab ya. Jawabannya adalah banyak seperti itu. Anda tidak sendiri, yuk. Anda tidak sendiri. Biar. Makanya tadi saya agak keras kepada para wanita, tolonglah yang benar. Kalau di rumah itu dandan, bersih-bersih, siapkan. Jadi jadikan Anda itu siap setiap saat dengan suami. Ya, solusinya gimana ya? Mungkin istri Anda sudah hadir pengajian khusus wanita, Bu, ya. Kita ada pengajian kajian khusus tentang anak-anak yang telah menikah. Nanti yang sudah ini ada untuk bagaimana wanita itu untuk maksimal dalam melayani suami ini. Makanya yang ketinggalan biasanya juga ketinggalan pengetahuannya. Ya, jadi kalau Anda nasihati tidak indah. Memang kadang-kadang seolah-olah tuntutan. Apalagi Anda menyebut kamu kok kurang dandan. Pasti ngomong, gak cantik ya? Pasti ngomong gitu nanti. Kalau dibilang, anu lah coba kamu bersih-bersih bagian dalam. Memang bau ya? Mesti biasa marah begitu. Jadi ya memang mungkin harus Anda hadirkan dia di majelis khusus yang di situ dibahas tentang tugas-tugas seorang wanita. Ya, insya Allah. Kalau Anda menyerah, Anda pasrah, ya bagus. Anda pasrah itu memang harus seperti itu. Menerima segala kekurangan, memang wataknya begitu ya. Tapi kita harus berusaha untuk merubah tentunya. Dan kami mohon kepada semuanya hendaknya berubah. Hei para wanita yang kayak tadi itu, janganlah seperti itulah. Jadikan suami itu adalah dengan Anda ya, bangga, senang ya. Ya, seperti itu. Allah alam besok. Baik, Bu Yasmanu, terima kasih Bu ya kepada hamba Allah ya. Itu tadi jawaban dari Bu ya. Baik, selanjutnya biasa sama pertanyaan dari hamba Allah dari Majalengka juga Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa bertanya bagaimana hukumnya jika manggil suami dengan panggilan abi, ayah, papa, dan istri manggil umi, ibu, mama, itu gimana Bu ya? Itu kan panggil untuk orang tua. Tidak ada pelanggaran syariat, tidak masuk bab menyerupakan karena itu mengajari memanggil anak. Jadi seorang istri manggil ayah, manggil suaminya dengan abi, itu sebetulnya membahasakan untuk anaknya agar memanggil bapaknya dengan panggilan abi. Coba kalau tiba-tiba misalnya suaminya namanya Ahmad, istrinya manggil Ahmad, anaknya besok manggil Ahmad, ya gitu, niru. Baik, tapi nanti setelah anaknya sudah terbiasa abi-abi, ya harus punya panggilan spesial dong. Suaminya dipanggil AA, begitulah. Nanti kalau dari awal panggil AA, anaknya panggil bapak, bapaknya apa? AA, gitulah. Jadi kalau orang Jawa ya manggil suaminya ya mas, begitulah. Biarpun suaminya sudah berubah, tetap kelihatan muda. Jadi jangan sampailah. Jadi jangan, tidak masuk wilayah bab dihar dan sebagainya, nggak masuk di sini, nggak masuk wilayah dihar. Makin Umi nyarapkan Umi, Umi membahasakan, ya, membahasakan untuk anaknya atau bahayasakan orang lain. Dia tahu bukan ini. Jadi bab dihar jangan masukkan di sini. Ini dihar itu menyerupakan istrinya dengan ibunya. Enggak ada dihar di sini. Jadi jangan berlebihan. Kadang-kadang mengatakan haram, enggak boleh ini semuanya. Ini itu membahasakan untuk anak, tapi tetap setelah anaknya sudah terbiasa, baru harus punya panggilan spesial lah untuk pasangannya. Baik, Bu ya. Biasanya panggilannya malah beda, Bu ya. Dulu waktu anak masih kecil kan ngambil abi, umi gitu, Bu ya. Nanti giliran anak sudah gede manggilnya kakung, Bu ya. Panggilannya sudah berubah jadi cucu lagi, Bu. Mudahkan lagi. Enggak ada masalah. Baik, Bu ya. Baik, biasa selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Brebes. Biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Biasa, saya hamba Allah dari Brebes. Saya sering dibikin bingung antara suami dan ortu. Saat awal pernikahan, hubungan suami dan ortu baik-baik saja. Setelah 6 bulan sampai sekarang, hampir 17 tahun, ortu saya bilang tidak ridho dunia akhirat jika saya masih dengan suami sampai melaknat. Apa saya harus, apa yang harus saya lakukan? Memang suami kaku dengan ortu, begitu pula dengan ortu sikapnya dingin dengan suami. Mohon solusinya, Bu ya. Dan juga ini afwan Bu ya, di luar tema, masalah BPJS itu bagaimana Bu ya? Haram masalah BPJS haram karena saya tidak dapat membayar dan sudah lama tidak digunakan, hampir 5 tahun tapi masih ada tagihan Bu ya. Baik, yang pertama masalah seorang apa? Orang tua dengan suami. Orang tua. Jadi gini. Seorang bapak tidak boleh memaksa anaknya untuk bercerai. Tidak bisa. Ada orang yang berhujah, Sayyidina Umar kan juga pernah menyuruh putranya untuk mencerai, mencerai istrinya. Mencari istrinya. Jawabnya adalah, dia Sayyidina Umar, kamu siapa? Dia adalah, beliau adalah Sayyidina Umar yang fikihnya ada, ilmunya ada. Anda sebagai seorang bapak nyuruh nyerai anaknya, kemampuan kita seperti Anda apa? Sebagai apa? Anda pengen kayak Sayyidina Umar? Belum nyampe. Jadi itu jangan disamakan. Jadi bukan mentang-mentang, oh bapak saya menyuruh saya mencerai. Enggak. Kalau sudah suami istri ada ikatan itu, mitsaq halid, antara engkau dengan Allah sudah ada perjanjian yang tidak bisa tidak bisa Anda gagu gugat masalah ini. Kemudian jika ternyata sang suami itu, sang suami dingin sama bapak dingin, ya Anda menjadi hamzah penyambung sajalah. Hamzah wasal ini loh. Penyambung itu begini ya. Kalau ngomong kepada suami ya bilang aja kalau bapak baik-baik kepada suami. Kalau ketemu bapak, suami sebenarnya baik, hanya bapak, hanya suami itu gayanya begitu Abah, tapi masih sering gini-gini. Jadi disebut kebaikan saja. Ya, kemudian ya, di sisi lain apa omongan orang tua Anda enggak tidak akan berpengaruh kepada Anda. Kalau tidak ridho, kan dulu sudah pernah memberi doi, selesai sudah keridhaan yang pertama sudah cukup. Ya, kecuali memang ada pelanggaran syariat yang berbahaya dengan agama kita, iman kita, itu yang harus dipatuhi. Ya, ini adalah bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalnya seorang orang tua tersebut menyuruh anaknya untuk berpisah tuh karena memang nggak tega ngeliat anaknya didolimi Bu ya. Karena pernah ada satu kasus, kita ada yang mengadu Bu ya. Jadi memang suami itu berkali-kali melakukan kedoliman kepada istri. Jadi sampai ibarat tuh sampai istri tuh ancur-ancuran lah gitu Bu ya. Dari mulai urusan ya rumah tangganya, urusan keindahan, urusan hutang dan sebagainya. Sehingga kadang dalam kondisi kesusahan seperti itu orang tua turun tangan Bu ya. Terus nanti suami gitu lagi gitu terulang, sehingga akhirnya mungkin anak orang tua sudah nggak kuat melihat anak, akhirnya melarang begitu Bu ya, nggak ridho kalau sampai dia balik sama suaminya tuh apa maksudnya dia terus dengan suami itu, seperti apa yang harus dilakukan Bu ya? Dikembalikan kepada istri tersebut, nah derajat kehancurannya itu seperti apa? Ya Bu. Apakah sampai mengarah kepada dosa-dosa besar? Atau hanya sekedar dagang bangkrut ya, dagang bangkrut. Kalau dagang bangkrut jangan dikasih modal ya kan, mungkin istri yang berperan memang cukupi. Tapi kalau dilihat pelanggaran sampai apa kegagalannya, keruntuhannya menjadi sebab syariat rusak ya, itu berhak kembali ke situ semuanya. Nah kalau bang seorang bapak melihat ekonomi anaknya hancur, dibantu hancur lalu marah, nggak ada perlu marah ya, jangan bantu dong Anda. Ada pun seorang runtuh hancur kita bantu ya secukupnya, setelah itu jangan marah setelah bantu. Wong dia dibantu ternyata tetap tidak bisa, ya memang jatahnya dia jatah bangkrut kan begitu. Jadi memang kalau pernah ada seperti ini kasusnya tuh Bia, ya suami tuh giliran lagi enak tiba-tiba dengan perempuan yang lain gitu Bu ya. Dan ya begitu, ujung-ujung nanti giliran sudah hancur balik lagi ke yang pertama begitu Bu ya. Jadi selalu istri diperbuat dolim seperti itu Bu ya, sehingga orang tua kan bagaimanapun merasa sakit melihat anaknya kok kayak dipermainkan seperti itu Bu ya. Hitungan di kasusnya kasian, nasib buruk bagi suami seperti itu. Ada hitungan di hadapan Allah Bu ya. Suami, jangan mentang-mentang istrinya lembut baik lalu sewenang-wenang kita. Ada hitungannya di hadapan Allah. Kalau seorang istri yang sabar, istimewa dia. Dia hitungannya di hadapan Allah. Dapat kemuliaan, didolimi suami ternyata masih baik, berarti dia ahli surga berjalan di atas bumi. Jangan mengeluh setelah itu. Tapi suami nasib buruk dia. Jadi kalau misalnya memang dia pun memang dengan omongan orang tua, karena misalnya sampai derajat orang tua tuh harus bantu dia biayain anaknya dan sebagainya gitu Bu ya. Akhirnya suami sampai benar-benar dolimnya seperti itu gitu Bu ya. Sehingga orang tua sudah enggak pengen ngasih izin lagi gitu loh Bu ya. Enggak bisa. Jadi kalau Anda bisa sabar ya istimewa. Istimewa gitu. Anda punya suami. Karena Anda ada, kalau Anda kemauan diri Anda, kan haknya Anda. Iya. ya, haknya seorang istri tersebut. Kalau dia merelakan haknya tidak terpenuhi, ya suka-suka. Yang penting jangan masuk wilayah haram gitu, Bu, ya. Misalnya suami ngasih nafkah dari judi, dari ini, dari mencuri dan sebagainya, bisa harus. Baik, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Subhanallah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi dari hamba Allah di dari Yuli, Bu, ya, di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, ya, saya kalau mau bertanya, kalau ngasih duit ke ibu nggak bilang sama suami itu boleh nggak, Bu, ya? Apa yang jawaban kami adalah sederhana. Anda memberikan uang kepada ibu Anda tanpa sepengetahuan sang suami. Jawabannya adalah selagi itu uang Anda, maka boleh. Anda kasihkan saya juga boleh kok. Ya, Anda kasihkan siapa saja juga boleh, karena duit-duit Anda. Ya, apalagi Anda berikan kepada ibunda Anda tercinta, maka boleh, dan itu ibadah yang luar biasa. Cuman pertanyaannya adalah, memangnya kenapa kalau suamimu tahu? Jika Anda menjawab bahwa suami saya marah-marah, wah, Anda telah salah pilih ketemu suami seperti itu. Nah, kalau memang suami ada, suami melarang istrinya berbuat baik kepada ibundanya, itu adalah suami sakit di dia. Tidak ngerti makna bekti, tidak ngerti makna cinta. Mestinya suami itu memberikan bantuan istrinya agar bantu ibundanya, tapi malah melarang istrinya punya duit-duit sendiri, marah. Itu adalah suami gila, sakit itu. Enggak dibenarkan yang demikian itu. Jadi tadi tidak mengatakan sang yang penanya tidak bercerita. Kalau seandainya suaminya tahu bagaimana? Kalau seandainya suaminya marah, itu suami enggak benar. Baik. Yang jelas apa yang dilakukan adalah sah, karena duitnya sendiri. Yang enggak boleh adalah seorang istri memberikan kepada orang lain harta sang suami tanpa seizin sang suami. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya. Selanjutnya, Bu, ya, ada pertanyaan dari hamba Allah di Ciamis, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala wa ala sahbi. Mohon pencerahannya, Bu, ya. Harus sampai mana wanita itu bertahan dengan bersabar menghadapi kefasikan suami yang sering berbohong, meninggalkan sholat, bahkan mencuri. Ia orang yang paham, Bu, ya, lulusan sarjana agama, tapi memang tidak menjamin. Saya pernah minta cerai, tapi ia malah mau bunuh diri dan meminta saya bertahan. Dan ia mau berubah, tapi ia tetap seperti itu. Dan kemudian saya bertahan dengan kebohongan yang selalu ia tekuni. Ia pernah melakukan keharuman kepada saya dengan melakukan hubungan saat saya sedang haid, Bu, ya. Saya tentu tahu bagaimana memuaskan suami seperti yang Buya pernah sampaikan, tapi ia yang memaksa. Apa saya pun berdosa, Bu, ya? Terima kasih. Baik, kalau sudah suami fasik semacam itu, Anda bahkan kadang bukan sekedar hak Anda, ya, bahkan ya, hak Anda untuk minta cerai, bahkan bisa menjadi sebab kewajiban untuk menghindar Anda dari kemungkaran. Ya, kefasikannya. Jadi boleh Anda bertahan jika kefasikannya tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada hubungannya dengan mencari nafkah, tidak hubungan suami istri dengan waktu haid dan sebagainya. Misalnya wasinya dia melakukan dosa dengan dia melakukan dosa tapi tidak ada sangkutannya dengan istri. Dosa mungkin ya kalau urusan nafkah, ya. Dosa besar misalnya minuman keras. Ya, meninggalkan sholat. Ya. Kalau meninggalkan sholat masih ada sangkut pautnya dengan istri. Sebagian madhab mengatakan kewasekan kalau sampai keluar dari iman, bisa saja bermasalah. Minuman keras, maka di sini tidak sampai apa derajat wajib, tapi Anda punya hak karena dosa dia. Ya. Tapi kalau sudah masuk dia berzina, ini ada sangkut pautnya dengan Anda, takut bawa penyakit dan seterusnya. Anda berhak membersihkan diri. Tapi kalau ada seorang suami pemabuk bagaimana? Anda kalau terus diingatkan enggak mau, enggak sholat, diingatkan enggak mau, Anda berhak untuk minta cerai. Karena apa? Dia akan menular, akan mengajari anaknya mabuk. Iya, bisa saja ditiru oleh anak sebagai mabuk. Mungkin dalam kondisi mabuk bisa berbuat dolim. Dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, maka meminta cerai adalah bagi Anda hanya hak saja. Tapi kalau sudah derajat dia menggauli Anda dalam keadaan haid lalu memaksa, berarti dosa kepada Anda, atau dia memberi nafkah yang haram dan seterusnya, maka dalam hal ini sudah wajib. Kalau tidak, Anda akan digauli lagi. Sampai ada seorang wanita, sampai suami saya itu aneh-aneh, pengen main dari lubang belakang dan sebagainya. Kalau memang ditolak, nggak mau, Anda minta cerai. Karena apa? Anda dibawa kepada dosa. Kalau sholat urusan dia, kan begitu. Anda tugasnya ngingetkan saja, ya kan? Mabuk urusan dia, Anda hanya ngingetkan saja, kan begitu? Ya? Tapi kalau sudah masuk, Anda yang diajak berdosa, Anda harus lari. Ya, Anda harus lari, beda ini. Baik. Jadi gitu, Bu, ya. Jadi kalau sudah derajat seperti ini, Bu, ya, maka maka harus memang ancamannya harus dia mau bunuh diri. Iya, Bu, ya. Ancaman belum tentu bunuh diri beneran. Ancaman bunuh diri. Sekarang apa? Kalau dia tidak bunuh diri, Anda ikut dalam dosanya. Anda merasa lebih hebat dari Tuhan, ya, Bu, ya. Dari Allah. Baik, Bu, ya. Hah? Anda akan menyelesaikan masalah semuanya. Baik. Anda tetap mau dikoli dalam keadaan haid, alasannya suami tidak mau kalau tidak bunuh diri. Anda jangan sok jadi pahlawan yang bisa menyelesaikan segala masalah. Semua urusan para ustadz, urusan ulama tidak selesai, dilanjutkan oleh berikutnya. Anda tidak bisa menyelesaikan, orang lain yang menyelesaikan bagi seperti itu. Baik, ya. Baik, subhanallah, ya. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi masalah BPJS Bu, ya, masih belum dijawab. Masalah BPJS memang transaksi yang belum dibenar. Kami berharap semoga ada usulan-usulan bisa diterima nanti bersama pemerintahan ke depan ini segera. Sebenarnya yang perlu dirubah adalah masalah transaksinya saja. Ini permasalahannya. Kami berharap sebenarnya ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan pusat sana itu mengajari pemerintah untuk membuat transaksi BPJS, sehingga transaksinya adalah transaksi tabarruk. Jadi dihimbau kepada rakyat untuk bersedekah untuk menolong saudaranya, bukan sebagai transaksi asuransi. Tinggal rubah ini. Ini adalah jangan dianggap sepele, kita ribut urusan politik belar besar dan sebagainya. Lebih baik kita datang ini, kita juga kita mengirim surat, kita mencoba menyampaikan dan sebagainya. Kami berharap bahwasanya nanti dirubah urusan transaksi. Selama ini transaksinya adalah transaksi yang belum syar'i. Karena kita membayar untuk mendapatkannya, bukan kita membayar niat menolong orang lain. Sehingga kalau transaksi ini dibenarkan, pahalanya gede. Bahkan saya pun orang pertama yang ngikut nanti. Transaksinya dirubah begini. Dihimbau kepada atau bahkan diwajibkan kepada orang yang mampu dari kaum muslimin untuk bisa ikut program BPJS agar bisa mendermakan uangnya, ya kan? Setiap bulan sebegini sebegini untuk menolong saudaranya. Tanpa saya mengharap kembaliannya. Cuma nanti dari pihak negara sudah berkata, bagi semua anggota BPJS, kalau ternyata punya masalah kesehatan, nanti pihak negara yang akan membantunya. Jadi waktu saya itu membantu, bukan di saat saya pengen sakit. Saya lillahi ta'ala, alangkah indahnya program ini. Cuman ada, kita lebih sibuk menyuarakan yang lainnya. Masalah pemilihan umum segala macam. Ini hal-hal sepele ini yang menjadikan orang itu hidup hatinya. Ini akan tertanam ukhuwah kalau seandainya BPJS, transaksi BPJS dihadirkan. Kenapa? Semua orang merasa dia membantu saudara yang sakit. Di saat melihat orang berjajar di BPJS, dia merasa saya ikut andil dalam menyelamatkan mereka. Transaksinya tok yang belum dirubah. Saya berharap presiden mendengar suara saya ini. Barangkali ada menyampaikan suara saya ini. Biar Pak Presiden dapat pahala nanti. BPJS transaksinya akan dibenarkan. Kalau mau datang kepada kami, saya jelaskan gimana transaksinya biar syar'i benar. Nggak akan dirubah bentuknya. Hanya diberi surat edaran kepada masyarakat sifatnya tabarruk. Saya akan ikut langsung. Saya pondok, saya ikutkan semuanya. Tapi transaksinya dibenarkan. Jadi semua setiap hari punya, setiap bulan dia punya kesadaran untuk membantu saudaranya. Indah sekali ini. Selagi belum, saya belum berani ikut. Sakit Allah yang kasih, obat Allah yang kasih, sembuh yang kasih. Allah alam bisa. Artinya selagi masih ada kemampuan, kalau bisa menghindari, menghindari ya. Menghindari sebisa mungkin. Tapi kalau mungkin untuk kondisi-kondisi yang tertentu Bu, ya, kalau memang sudah ya Allah. Ya, semoga Allah menjaga semuanya. Allah menjauhkan kita dari kondisi darurat. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada kita semuanya. Amin, amin, amin. Baik Bu, ya, subhanallah, masih banyak pertanyaan Bu, ya, tapi karena kan waktu Bu, ya, maka sudah harus kita akhiri acara ini Bu, ya. Dan sebelum kita tutup Bu, ya, maka seperti biasa kesimpulan dan lalu ditutup dengan doa keberkahan Bu, ya. Baik, kesimpulannya adalah ayo kita semuanya menjalankan kewajiban. Para suami yang mendengar suara kami di hari ini, jangan sombong setelah itu lalu datang ke rumah langsung tolak pinggang. Dengar gak kau? Tidak seperti itu. Akan tapi Anda harus ingat pengajian yang lalu, bagaimana kewajibanmu pada istri-istrimu agar indah hidup ini. Hidup itu adalah upayakan kita itu seperti kata Sayyidina Ali, jadilah hai para suami, hei para suami, jadilah kau budak istrimu. Hei para istri, jadilah kau budak suamimu. Maksudnya apa? Berfikirlah untuk khidmah kepada pasangan. Indah setelah itu. Dalam bahasa lain kami hadirkan, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Baik, ini saja insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Unsurna wa la tukhdulna wa afina wa la tumridna. Wa akribna wa la tuhidna wa athirna wa la tusul alayna. Innaka ala kushaydir. Ya Allah, berikan barakah segala kebaikan. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan dalam berkhidmat kepada pasangan kami. Ya Allah, bimbing kami untuk bisa khidmat kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kezaliman dan jauhkan kami dari kezaliman. Wahidat yang maha kasih, berikan kepada kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang dengan keluarga kami dan saudara-saudara kami. Ya Allah, kami ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Saudara-saudari kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, buka pintu halal untuk kami. Jauhkan dari yang haram, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, jauhkan dari yang haram, amin, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami, jauhkan dari yang haram, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Pembiaya, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga pembiaya sampaikan menjadi ilmu manfaat dunia dan akhirat bagi kita semua, dan juga kepada pemirsa dan Al-Baca TV dan juga sahabat radioku. Kita masih akan melanjutkan tema tentang masalah kewajiban istri ya atas suami. Ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur, sehat taat insyaallah, dan memudahkan kita untuk terus membuat perubahan-perubahan baik pada diri kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Kami sebagai pembicara mohon undur diri dari Anda, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.